فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، salah satu permasalahan sosial dalam kaitan muslim yang satu dengan yang lain, muslimah yang satu dengan muslimah yang lain, dari rahmat Allah kepada mukminin, mukminat, Allah larang mereka dari segala yang merusak hubungan baik di antara mereka, bahkan merusak diri mereka sendiri sebelum itu, yang mana ironisnya kemaksiatan ini banyak diremehkan dan dilalaikan oleh umat, bahkan yang menisbatkan diri kepada ilmu yang lama mendengar dan belajar ilmu syar'i, padahal dia termasuk kabairu dzunub, dosa besar yang sangat besar dan berdampak besar kepada orangnya, terutama pelakunya sendiri. Namun sangat disayangkan begitu mudahnya dan begitu gampangnya, begitu seringnya orang sadar atau tidak terjebak dan terjerumus di dalamnya. Perkara itu adalah maksiat al-ghibah yang telah Allah ingatkan dalam Quran Al-Karim di Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan sebagian kalian menghibai sebagian yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri bagaimana menunjukkan marah dan kebenciannya kepada ghibah ini ketika Ummul Mukminin dan yang paling beliau cintai As-Siddiqah Aisyah radhiyallahu taala anha, di Abu Dawud, ketika Aisyah sempat berkata hasbuka min Sofiyah kada wa kada. Sofiyah istri Rasul yang lainnya, Sofiyah bintu Huyai, madu daripada Aisyah. Aisyah katakan Sofiyah itu orangnya pendek. Menyebutkan sesuatu yang itu tentunya tidak disenangi oleh yang bersangkutan. Maka Rasul tidak diam sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingkari. Beliau katakan kepada orang yang beliau sangat cintai, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Sungguh anti telah berkata dengan suatu kalimat kata yang kalau itu dimasukkan ke dalam lautan niscaya akan merusaknya. Ini akan jadi bau lautan itu, busuk, hanya karena satu kata terucap qasirah. Yani Sofiyah orangnya pendek. Sofiyah pendek. Laut yang seluas itu, sedalam itu, seandainya kalimat ini benda yang berbentuk, bermateri, dan dimasukkan ke dalam laut, niscaya akan merubah lautan itu menjadi lautan yang busuk dan bau, menunjukkan dahsyatnya, rusaknya, besarnya dampak daripada ghibah. Di dalam sunnah Rasul juga Aisyah tidak mengucapkan kata-kata di kali yang lain, tetapi isyarat dengan tangannya radhiyallahu anha. Nah, ini mengisyaratkan seperti cemoohan atau. Maka Rasul pun katakan kepadanya, ightabtiha, sungguh anti telah menghibainya, telah berbuat ghibah kepadanya. Kemaksiatan ini ijma' menunjukkan itu haram dan sangat keji, hingga Allah serupakan dengan memakan bangkai dari saudaramu sendiri. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu. Kalian tidak senang tentunya, enggak akan mau makan daging saudara kalian, apalagi dalam keadaan sudah mati menjadi bangkai. Artinya sebagaimana itu kalian risih dan tidak mau, seharusnya begitu pula kalian jangan mau hindari menyentuh daging saudaramu saat hidup, yaitu dengan menghibainya. Allah samakan seperti memakan daging saudaramu saat mati, ketika kamu menghibainya saat dia hidup. Dan ini tanfir, peringatan agar mukminin, mukminat risih dan menjauh, menghindar dari dosa yang semacam ini. Tujuannya agar mereka menjauh seperti yang kembali pada pemberiannya. Ditanfir oleh Rasulullah SAW seperti anjing muntah, kemudian kembali dia jilati, dia makan muntahnya. Orang risih melihat. Begitu pula ini, sama seperti memakan daging saudaramu dalam keadaan dia telah mati. Demikian haramnya ghibah, ma'ruf di dalam syariat, di dalam sunnah, diingatkan oleh Rasulullah SAW berulang-ulang dalam banyak hadis, antara lain juga di Ibni Umar, di riwayat Ismaili, Abu Bakar Ismaili, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yufdil iman ila qalbi. Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam, wahai kalian yang baru beriman di lisannya dan iman itu belum masuk ke dalam kalbunya, la taghtabul muslimin, jangan kalian ghibai kaum muslimin. Kalian bicarakan fulan begini, fulan begitu, fulanah begini, ummu fulan begitu. La taghtabul muslimin, jangan kalian ghibai kaum muslimin. Karena itu pertanda imanmu masih sebatas lisan, belum benar-benar kokoh masuk di dalam kalbu. Ibnu Umar, perawi hadis, riwayat Ismaili, suatu ketika Ibnu Umar sambil memandang ke arah Ka'bah Al-Musharrafah, kiblat muslimin, beliau katakan, ma'a'zamaki ma wa'a'zama hurmataki, betapa agungnya kamu wahai Ka'bah, betapa mulianya kamu wahai Ka'bah, betapa terhormatnya, betapa besar kehormatanmu. Walal mu'min a'zamu hurmatan indallahi minki. Tapi sungguh kehormatan seorang mu'min di sisi Allah jauh lebih besar dibandingkanmu wahai Ka'bah. Kalau Ka'bah saja tidak boleh dinodai, tidak boleh dirusak, dan itu kejelekan besar, maka lebih besar dari itu kamu rusak kehormatan mukminin, mukminat dengan menghibainya. Ghibah merusak kehormatan dan nama baik bagi seorang mukmin. Ketika Mi'raj diangkat Rasul SAW. Di Musnad Imam Ahmad, Rasul melihat orang yang kukunya dari baja atau tembaga, dan mereka koyak-koyak, mereka cakari wajah dan dadanya hingga luka-luka dan berdarah, nasallallahu alaihi, disiksa di neraka demikian. Dada dan wajahnya mereka cakari dengan kuku yang dijadikan dari tembaga atau baja. Maka Rasul tanya kepada Jibril, man haula ya Jibril, siapa mereka ini wahai Jibril, kenapa disiksa sedemikian rupa? Maka Jibril jawab alaihi salam, haula alladina yaqulun luhuman nas wa yaqaun fi aradihim, mereka inilah orang-orang yang makan daging manusia dan merusak kehormatan mereka, yakni dengan riba. Inilah orang-orang yang biasa riba selama hidupnya, di akhirat begitu nasibnya. Mereka cakari wajah dan dada mereka dengan cakar yang Allah jadikan dari tembaga, nasallallahu alaihi wasallam, dihancurkan wajah mereka oleh mereka sendiri, sebagaimana mereka merusak dan menghancurkan kehormatan orang saudaranya mukmin atau mukminah dengan ghibahnya. Dan salah satu tafsiran dari wailul likulli humazatil lumazah, humazah adalah ghibah, lumazah ta'an, orang yang gemar mencela dan membicarakan orang lain, fulan begini atau fulan begitu. Baihaqi meriwayatkan bahwa ada dua wanita yang dikenal rutin atau rajin puasa di zaman Rasul. Dan keduanya hampir meninggal karena kehausan waktu yang sangat panas siang hari. Disampaikan itu kepada Rasul, Rasul diam. Kembali disampaikan, ya Rasulullah, ini orang mau mati, dehidrasi sangat, kehausan, panas. Maka kemudian Rasul katakan, bawa keduanya. Didatangkan, lalu Rasul minta semacam baskom isi air. Rasul minta untuk salah satu dari keduanya memuntahkan isi dari perutnya. Muntah. Perempuan ini yang dia muntahkan adalah darah, nanah, dan kotor lah. Bahkan itu hampir memenuhi setengah baskom. Begitu pula yang kedua, muntahlah semacam itu mengeluarkan darah, nanah, dan kotor dari perutnya. Lalu Rasul katakan, inna hatain somata amma ahallallahu lahuma. Beginilah, dua perempuan ini puasa dari yang Allah halalkan, makan, minum, halal semula. Mereka puasa menahan diri darinya. Wa aftarata ala ma haramallahu alaihima. Tetapi mereka berbuka, artinya tidak puasa dari yang Allah haramkan. Jalasat ihdahuma ilal ukhra faja'alata ta'kulani luhuman nas. Mereka berdua duduk ngobrol, membicarakan dan makan daging orang. Ini riba. Kif fulana, kif ummu fulan. Fulana berbuat begini, ummu fulan berkata begitu. Aho, aho, aho. Jadi bahan bicaraan. Dalam keadaan mereka puasa dari yang Allah halalkan. Demikian hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau juga selain Baihaqi. Ghibah dosa yang banyak dilupakan dan digampangkan oleh mukminin, mukminat, tanpa mereka sadari, tanpa mereka rasa, enggak dianggap kalau itu kemungkaran, dosa besar. Di dalam musnad Imam Ahmad, juga Bukhari dalam Adabul Mufrad, dari riwayat Jabir radhiyallahu an, kami pernah bersama Rasulullah kemudian berhembus angin yang baunya sangat menyengat, busuk sekali, bau sekali. Maka Rasulullah tanya para sahabatnya, atadrun ma hadhihi rih? Tahu kalian bau apa ini? Hadhihi rihul ladzina yaghtabuna almu'minin. Ini bau dari orang-orang yang menghibai kaum mukminin. Bau busuk sekali, menyengat. Hadis dihasankan oleh Hafid dan juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Artinya riba ini dosa yang ada dampaknya secara zahir, hissi, bau. Betul-betul bau yang tercium, busuk sekali. Kalau ditanyakan, sekarang buktinya banyak orang riba, enggak ada bau kita cium. Biasa-biasa saja. Itulah bedanya. Para ulama salaf sebutkan, orang kalau terbiasa dengan kejelekan, sudah tidak bisa mencium kalau itu kejelekan. Mereka contohkan gampangannya, kalau kamu melewati gudang atau pabrik kulit, sama. Baunya minta ampun. Wow, menyengat sekali. Kamu gak kuat lama-lama di situ. Kamu yang di luar. Tapi pegawainya di dalam. Dengan santainya, tidur, makan, minum, dengan nyamannya. Kenapa? Karena tiap hari kumpul sama itu. Tiap hari itu yang dia cium, tiap waktu itu yang masuk ke hidungnya. Sehingga sudah gak bisa membedakan. Bagi dia bukan busuk lagi. Artinya, masyarakat dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sucinya, karena ketakwaannya, karena imannya. Ada sedikit riba saja mereka cium karena mereka orang-orang suci. Tercium menyengat sekali baunya, kata Jabir. Tapi nasallallahu alafiyah wassalamah, di zaman seperti ini kemaksiatan menumpuk dan banyak, tidak bisa lagi orang merasakan yang seperti itu. Terasa enggak ada bau, enggak tercium bau busuk, padahal banyak yang melakukan riba. Di mata salafus saleh rahimahumullah, kata Ibnul Jauzi, maka betapa besar riba itu telah merusak amalan-amalan orang soleh. Betapa besar riba itu telah menggugurkan pahala mereka yang telah beramal soleh, belum lagi mendatangkan murka Allah Rabbul Alamin. Kata Hafid, riba partner daripada namimah, keduanya kuat menyebarkan fitnah dan tidak jarang terjadi karenanya pertumpahan darah, perselisihan, perpecahan, kebencian, permusuhan, dan perseteruan. Karena dua ini, partner ghibah dan namimah. Disebutkan oleh Sufyan Tsauri al-Imam rahimahullahu taala, aqil min ma'rifatin nas taqil ghibatuka. Kalau kamu ingin terhindar dari ghibah, maka sedikitkan kamu tahu orang. Enggak perlu kamu masuk ke permasalahan yang bukan urusanmu, supaya kamu selamat dari riba. Tapi kadang orang yang jahil mengintai dan mengawasi dan cari tahu apa yang terjadi. Fulan bagaimana? Alan seperti apa? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia perbuat? Fulan bicara apa? Terus dia ikuti. Kalau bahasa orang, oh kalau saya ngikuti perkembangan politik, tahu fulan bagaimana, bangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan, gugur pahalamu, hancur amal solehmu. Teruskan. Kalau memang itu yang kamu anggap bermanfaat bagimu, di kuburmu, di yaumul qiyamah, lakukan. Ihris ala ma yanfa'uk, Rasulullah ingatkan. Bersemangatlah, hirs, bersungguh-sungguhlah terhadap yang bermanfaat bagimu. Kalau kamu anggap itu bermanfaat bagimu, bersemangatlah. Kamu anggap itu berguna bagimu, teruskan. Antusias, sungguh-sungguh, jalani, perbanyak. Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahmatullahi alaih menasehatkan kepada kita, sedikitkan kamu mengenal orang, mengetahui ini itu, agar lisanmu terjaga dari ghibah. Karena ghibah hanya dan seringnya terjadi pada orang yang terlalu banyak tahu. Nanti di majelis dia yang paling bangga karena paling ngerti menurut dia. Oh, kamu gak tahu fulan itu begini, begini, begitu. Oh, fulan, oh, kemarin fulan ini begini, begini, begitu. Karena dia banyak tahu, banyak ngikuti. Al-jahil al-ar'an hadha, tidak merasa kalau itu merugikan dirinya. Dia bangga tahu segala sesuatunya. Karena itu dia akhirnya banyak berghibah. Karena banyak tahu. Fulan berbuat apa, apa perkembangannya fulan, fulan berbicara apa, fulan apa perkembangannya, bagaimana dia berbuat, bagaimana dia bertindak tanduk, apa yang dia lakukan, datang kemana, pergi kemana, bersama siapa, apa maunya, apa agendanya, apa dia tahu segala sesuatunya, akan banyak ribahmu. Karena kamu merasa paling tahu, maka gatel lisanmu, gak tahan untuk kamu ceritakan ke teman-temanmu. Fulan, fulana, fulana, umu fulan, ini umu fulan begitu. Itu yang diingatkan oleh Sufyan ats-Tsauri. Minimkan kamu mengetahui orang, agar kamu selamat dari ghibah. Sayangi pahalamu, sayangi amal solehmu. Demikian pula disebutkan oleh Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau melewati seekor keledai mati bangkai, maka Amr mengajarkan kepada murid-muridnya, la ya'kula rajul min hadha hatta yamla'a batnah khairul lahu min an ya'kula lahma rajulin muslim. Seandainya saja salah seorang makan bangkai keledai ini sampai full perutnya penuh, jauh lebih baik baginya ketimbang dia makan daging saudaranya sesama muslim yang menghibai. Lebih mending dia makan bangkai ini sampai full perutnya ketimbang dia harus riba. Disebutkan oleh Mundiri dalam Terhib, Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, Imam Tabi'in, juga menasehatkan, aktsarun nas khotoya aktsaruhum dzikran li khotoyan nas. Orang yang paling banyak dosanya adalah yang paling banyak menyebut kesalahan orang lain, ngurusi orang lain. Oh, fulan gak gini, fulan begitu, fulan itu apa begini, fulan ini begitu. Paling banyak dosanya ghibah terhadap kesalahan orang lain. Kata Imam Abu Asim rahimahullah, maghtabtu ahadan mundu alimtu anna al-ghibah tadur bi ahliha. Semenjak aku tahu ghibah itu memadorotkan orangnya, pelakunya, maka semenjak itu aku gak berani menghibai siapapun. Takut. Mereka punya rasa takut kepada Allah. Imam Ma'ruf Al-Karkhi rahimahullah disebutkan oleh Dzahabi, ketika ada di sebelahnya seseorang yang berghibah bahwa fulan begini dan begitu, fulan begini dan begitu, maka kata Ma'ruf, udhkurul qutn idha wudi'a ala aynai, ingatlah ketika kapas itu diletakkan di kedua matamu, ini ketika kamu mati, apa yang kamu bawa di kuburmu? Riba, bekalmu di barzakh, bahkan di akhirat nanti di padang mahsyar. Ingatlah itu, apa bekalmu menghadap Allah. Riba ini yang kamu banggakan, riba ini yang kamu perbanyak. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnul Mubarak, kalau saja riba itu aku lakukan, seandainya aku boleh berriba, paling aku ribai adalah kedua orang tuaku. Kenapa? Karena orang yang riba berarti menghadiahkan pahalanya kepada orang yang dia ribai. Miskin. Kamu kerja saja, banting tulang, keringat, capek seharian. Di akhir hari atau di akhir pekan, waktunya gajian, gajimu kasih, kamu kasihkan ke orang lain, kamu yang berkeringat. Itu saja kamu merasa sangat rugi. Dan bagaimana ini akhirat, amalan soleh. Kamu ibadah, kamu capek-capek sholat, sedekah, kamu kumpulkan pahala ini itu, zikirmu, doamu, bacaan Quranmu, semuanya kebaikanmu, susah payah kamu, ternyata itu kamu hadiahkan percuma, ini sia-sia tanpa timbal balik. Gratisan kamu hadiahkan pahalamu itu kepada orang yang kamu hibai. Ini. Makanya kata Ibnul Barok, kalau seandainya riba itu aku lakukan, paling aku hibai orang tuaku, karena mereka yang paling pantas untuk mendapat kebaikanku. Kalau seandainya riba. Makanya beliau gak berani dan tinggalkan, tidak ingin kebaikannya diambil dan diberikan olehnya sendiri kepada orang yang dia ribai. Hasan al-Basri disebutkan oleh Munawi dalam Faidhul Qadir, ketika mendengar bahwa seseorang mengribai beliau, Hasan al-Basri itu begini, begitu, begini, begitu, walhasil beliau segera kumpulkan kurma satu nampan atau satu talam begitu, lalu beliau hadiahkan ke fulan yang riba tadi. Orang ini keheranan, ada apa ini, kenapa kok saya dikasih kurma ini? Kata Hasan al-Basri, kamu telah berbuat baik padaku, memberi pahalamu kepadaku. Aku ingin membalas supaya kebaikan itu juga aku balas kebaikan. Kamu kan sudah memberi kebaikanmu padaku. Ini balasannya, aku hantari satu nampan kurma. Jazakallah khair, kamu telah memberikan pahalamu. Kita kekurangan pahala, mungkin masih malas ibadahnya, masih kurang, mungkin masih banyak maksiatnya, kejelekannya. Alhamdulillah diberi hadiah cuma-cuma oleh orang-orang yang riba. Makanya para ulama sebutkan salah satu keistimewaan para sahabat Rasul SAW. Ini kenapa Syiah tidak pernah habis, Rafidhah tidak pernah berhenti, terus tetap saja ada. yang mencaci maki, yang mencela, menghina, mengkafirkan, menfasikkan para sahabat, terutama Ummahatul Mukminin, terutama Abu Bakar, Umar. Para ulama sebutkan karena para sahabat ini orang-orang yang telah wafat, orang ketika wafat terputus amalannya. Tapi Allah tidak inginkan pahala mereka terputus, terhenti. Maka ada saja orang-orang Syiah ini yang terus mencela, mencaci maki dan riba yang sangat riba. Atau orang yang meninggal pun enggak selamat dari ribahnya Syiah. Bahkan terbaiknya umat ini. Maka pahala mereka ngalir, ditransfer kepada para sahabat supaya terus menumpuk dan bertambah pahala para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula yang serupa dengan sadari dampak daripada ghibah. Jangan kita dikejutkan di yaumul qiyamah, mana amalanku yang ini, pahalaku yang itu, ternyata semuanya sudah tertransfer ke orang-orang yang sudah kita ridai. Kamu kirim ke fulan, kamu kirim ke Allan, anti telah mengirimkan pahala anti kepada fulana, kepada ummu fulan yang kamu ribai. Dampak daripada riba. Ironisnya seperti hal biasa, seperti sarapan dan santapan harian, menu wajib yang enggak pernah luput dalam kehidupan, entah itu pagi, siang, sore atau malam. Kif fulan, kif fulana, kif abu fulan, kif umu fulan. Padahal sebesar ini dosanya, sebesar ini dampaknya, bahkan di yaumul qiyamah. Seperti Ibnu Jauzi sebutkan, berapa banyak ini maksiat menggugurkan pahala orang-orang soleh, menghapuskan kebaikan-kebaikan amal solehnya. Tinggal terserah kamu. Kalau kamu anggap itu masih bermanfaat bagimu, kamu senang kebaikanmu itu kamu transfer ke orang lain, mungkin kamu tidak butuh dengan pahala dan kebaikan itu, maka lanjutkan. Teruskan sampai ajalmu datang, berghibalah setiap hari. Sadarlah apa yang kau lakukan, semuanya ada tanggung jawab, semuanya ada perhitungannya di sisi Rabbul Alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila aqwamit thariq. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay